بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita langsungkan barakallahu fikum, yaitu membaca ayat masih di dalam surat Zukhruf ayat 80 dan seterusnya. قال الله تبارك وتعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Kata Allah عز وجل, ataukah mereka menyangka bahwa kami ini tidak mendengar ucapan rahasia mereka dan ucapan-ucapan sembunyi mereka, bisik-bisik bersama saudaranya atau bersama temannya. Bala, ya benar-benar kami mendengarnya. Warusuluna, dan utusan-utusan kami, ai dari kalangan para malaikat di sisi mereka, yaktubun, terus menulis. Kul, katakan wahai Rasul Allah, in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakan wahai Rasul Allah, jika Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman memiliki anak, maka akulah yang pertama kali menyembahnya, ai beribadah. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Rabb pemilik langit dan bumi, maha suci pemilik arsy dari apa yang mereka sifati. Fadharhum yaqudu, biarkan mereka ya berdalam-dalam menyelami kebatilan. Wayal'abu, dan biarkan mereka bermain-main dengan sesuatu yang mustahil. Hatta yulaku yaumahumul ladhi yu'adun, sampai mereka bertemu pada hari yang telah dijanjikan pada mereka. Wahuwal ladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim. Dia Allah Azza wa Jalla yang ada di langit, ilahun wa huwal ladhi fis sama, dia Allah Azza wa Jalla bagi penduduk langit, ilahun sesembahan, wa fil ardi ilahun, dan di bumi menjadi sesembahan juga. Wa huwal hakimul alim, dia Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa indahu ilmus saati wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, baginya kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisi Allah ilmu hari kiamat, dan kepadanya lah turja'un, kalian akan dikembalikan. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, am yahsabuna bijahlihim wa zulmihim alla anna la nasma'u sirrahum. Apakah ataukah mereka menyangka, mereka menduga, mereka mengira dengan kebodohan mereka dan kezaliman mereka, kami tidak mendengar ucapan rahasia-rahasia mereka. Alladzi lam yatakallamu bih bal huwa sirrun fi qulubihim, yaitu ucapan-ucapan yang masih tersembunyi yang mereka belum membicarakannya, bahkan itu sebuah rahasia di dalam hati-hati mereka. Apakah mereka menyangka dan menduga bahwa kami, kata Allah Azza wa Jalla, tidak mengetahui apa yang tersembunyi dari ucapan di dalam hati-hati mereka. Wa najwahum ay kalamuhumul khafi alladhi yatanajawna bih, pembicaraan-pembicaraan yang tersembunyi yang mereka bergumam atau berbicara dengan penuh rahasia. Karena kebodohan itulah, karena kezaliman itulah menyangka Allah tidak mendengar. Falidzalika aqdamu 'alal ma'asi. Oleh karena itulah mereka berani melakukan perbuatan-perbuatan ma'asi. Wa dhannu annaha la tabi'ata laha. Mereka menyangka bahwa perbuatan ma'asi itu tidak ada akibat, wala mujazat, tidak ada imbalan balasan, ala ma khafiya minha, atas apa yang tersembunyi dari ucapan-ucapan tersebut. Mereka menyangka bahwa apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan adalah tidak berakibat atau tidak dibalas. Faraddallahu alaihim biqauli, maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya, bala inna na'lamu sirrahum wa najwahum. Benar, iya, sesungguhnya kami mengetahui rahasia mereka dan perbincangan diam-diam mereka. Warusuluna al-malaikatul kiram, malaikat-malaikat, ladaihim yaktubun, di sisi mereka menulis, kullu ma amilu, apa yang mereka perbuat, sayuhfaz dzalika alaihim, maka akan dijaga atas mereka, hatta yaridul qiyamata, sampai mereka masuk atau datang kepada pada hari kiamat. Fayajidu ma'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada, mereka akan menemukan dan menjumpai apa yang mereka lakukan itu benar-benar hadir di hadapan dulu, rahasia. Bahkan apa yang tersenyap di dalam hatinya atau bisikan-bisikan, niatan-niatan mereka berkumpul membicarakan apa yang akan dilakukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada al-haq yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla, mereka mendapatkan akibat perbuatan mereka. Dan Allah azza wa jalla tidak akan berbuat zalim kepada seorang pun. Kemudian yang ke-81, aykul ya ayyuhar rasulul karim, katakan wahai rasul al-karim, lilladzina ja'alu lillahi walada, terhadap mereka yang telah menjadikan bagi Allah itu anak, wa huwal ahadul fardhu samad, padahal dia Allah Azza wa Jalla ahad, dia Allah fard, dia Allah as-samad, ya, esa, satu, tempat bergantung. Alladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada, yang tidak pernah menjadikan sahibah, ay istri, wala walada, juga anak buatnya, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun dari makhluknya ini kufu dengan Allah Azza wa Jalla, ya, sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul, katakan wahai Rasulullah, In kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin. Katakan wahai Rasul Allah, jika Allah memiliki seorang anak menurut sangkaan kalian, dugaan kalian, maka akulah yang pertama kali menyembah lidzalikal walad, terhadap anak Tuhan itu. Li'annahu juz'um min walidihi, karena anak merupakan juz bagian dari bapaknya. Maksudnya bagaimana? Wa ana awwalul khalqi inqiyadan lil awamiril mahbubati lillah walakinni awwalul munkirina lidzalik. Sayalah yang akan pertama makhluk ini tunduk patuh terhadap perintah-perintah yang dicintai oleh Allah. Akan tetapi, akulah yang pertama kali mengingkari hal itu, mengingkari Allah memiliki anak. Wa asyadduhum lahu nafyan, dan saya adalah orang yang paling keras menolak. Fa ulima bidzalika butlanu, maka diketahuilah kalau anak Allah memiliki anak itu adalah batil. Fa hadza ihtijajun adzim inda man arafa ahwalir rusul, maka bentuk pengingkaran pertama kali, kalau benar dia pertama kali yang beribadah, tetapi Rasulullah pertama kali yang mengingkari, maka ini adalah hujjah yang besar di sisi seseorang yang mengenali, mengetahui kedudukan Rasul. Rasul. Wa annahu idza alima annahum akmalul khaliq, idza ulima annahum akmalul khaliq, kalau diketahui bahwa mereka para rasul adalah makhluk yang paling sempurna. Wa anna kulla khairin fahum awwalun nasi sabuqan ilaihi wa takmilan lahu, pada setiap kebaikan merekalah yang pertama kali orang melaksanakannya, merekalah yang pertama kali orang yang akan menyempurnakannya. Wa kullu syarrin fahum awwalun nasi tarkan lahu, dan pada setiap kejelekan merekalah yang pertama kali meninggalkannya. Wa ingkaran lahu, dan merekalah yang pertama kali melakukan pengingkaran terhadapnya. Wa bu'dan minhu, dan setiap kejelekan merekalah yang pertama kali menjauh darinya. Falau kana lirrahmani waladun wa huwal haq lakana Muhammad bin Abdullah bin Abdullah afdalar rusuli afdalur rusuli awwala man abadahu wa lam yasbaqhu ilaihil musyrikun. Kalau Allah memiliki anak, wa huwal haq, ya, dan ar-rahman adalah al-haq, maka dialah Muhammad bin Abdullah bin Abdullah seutama-utama rasul yang pertama kali akan menyembahnya, dan tidaklah orang-orang musyrik akan bisa melampauinya. Dialah rasul kita pertama kali menyembahnya kalau Allah memiliki anak. Ini makna yang pertama. Wa yahtamilu anna ma'nal ayah, juga ayat ini memiliki makna yang lain atau mengandung makna yang lain. Lau kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina lillah. Kalau Allah memiliki anak, maka sayalah yang akan pertama kali beribadah kepada Allah. Wa min ibadati lillah, dan termasuk dalam bentuk ibadahku kepada Allah, isbatu ma asbatahu, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Kalau benar Allah memiliki anak, maka akulah yang pertama kali beribadah kepada Allah. termasuk bentuk ibadahku kepada Allah, menetapkan apa yang Dia tetapkan. Kalau Allah memiliki anak, menetapkan dirinya bagi memiliki anak, saya yang pertama kali beribadah kepada Allah dan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Wa nafyu ma nafa, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah. Fa hadza min al ibadatil qauliyatil i'tiqadiyah, ini termasuk dalam ibadah al qauliyah al i'tiqadiyah istilahnya. Wa yalzam min hadza law kana haqqan lakuntu awwala muthbitin lahu. Konsekuensi ini, kata beliau, kalaulah Allah itu benar memiliki anak, maka akulah yang pertama kali menetapkan Allah memiliki anak. Fa'ulima bidhalik, maka diketahui dengan ini semua, butlanu da'wal musyrikina wa fasaduha aqlan wa naqla. Maka diketahuilah dengan ini semua, pengingkaran Nabi alaihi salatu wassalam terhadap musyrikin yang mengatakan Allah punya anak, ya, diketahui ini semua, dengan itu semua, kebatilan apa yang diakui oleh kaum musyrikin, kerusakan apa yang diyakini oleh kaum musyrikin, kerusakannya secara akal ataupun secara syariat, naqlan, yaitu dalil. Jadi ini barakallahu fikum yang dijelaskan, kalau Allah memiliki anak, maka akulah yang pertama kali akan menyembahnya, barakallahu fikum. Kemudian Allah menyebutkan tentang dirinya, subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun. Maha suci Allah, pemilik langit, pemilik bumi, pemilik arsy, dari apa yang mereka sifati. Maha suci Allah, minasyariki wadzahiri walawiri walwaladi wa ghairi dzalik mimma nasabahu ilaihil musyrikun. Maha suci Allah, Allah memiliki sekutu, Allah memiliki pembela, penolong, Allah memiliki pembantu, Allah memiliki anak. Maha suci Allah, dari selain itu, apa yang dinisbatkan kaum musyrikin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya gambaran begitu tinggi kurang ajarnya mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka benar-benar tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan, barakallahu fikum. Maka dari sini kita mengetahui kekurang ajaran mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah lewat, mereka mencela Allah subhanahu wa ta'ala. اللَّهُ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَا. Allah itu fakir, kita ini orang kaya. Ya, Yahudi mencela Allah sedemikian rupa. Mereka mengatakan yadullah maglulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Maksudnya apa? Pelit. Na'udzubillahi min dzalik. Celaan-celaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Maka tentu tidak ada bentuk celaan kepada Allah yang paling besar dilakukan oleh umatnya Rasul alaihi salatu wassalam daripada menyekutukan Allah dengan selainnya. Melakukan kesyirikan, barakallahu fikum, adalah perbuatan penghancuran terhadap uluhiyah Allah azza wajal. Barakallahu wa tanaqqus, dan juga pengikisan, pengurangan, pelecehan terhadap rububiyah Allah azza wa jalla. Ya, dan juga barakallahu fikum, ya, peremehan, perendahan, pelecehan terhadap tauhid al-asma was sifat. Apa kata Allah Azza wa Jalla dengan perlakuan dan perbuatan mereka? Fadharruhum yakhudhu wa yal'abu. Biarkan mereka tenggelam dalam kebatilan, berdalam-dalam dalam kebatilan, dan biarkan mereka bermain-main dengan hal-hal yang muhal, mustahil. Ay yakhudhu bil batil wa yal'abu bil muhal. Biarkan mereka, kata Allah Azza wa Jalla, biarkan mereka bermain-main, biarkan mereka tenggelam dalam kebatilan, biarkan mereka bermain-main dengan hal yang muhal, ya, mustahil. Fa'ulumuhum darratun ghairu nafi'atin. Ilmu-ilmu mereka itu adalah mudarat, berbahaya, tidak bermanfaat. Yaitu al-haudu wal-bahthu bil-ulumi allati yu'ariduna bihal haqqa. Ilmu bentuk yang mana yang memudaratkan dan tidak bermanfaat buat mereka? Yaitu berdalam-dalam membahas ilmu-ilmu untuk menolak kebenaran. Wa ma ja'at bihi rusulu, dan apa yang dibawa oleh para rasul. Wa a'maluhum la'ibun wa safaha, perbuatan-perbuatan mereka dalam mewujudkan ilmu untuk menolak kebenaran, ilmu untuk menolak, menentang apa yang dibawa para rasul, hanya la'ibun, main-main. Wa safaha, ketololan. La tuzakkin nufus wa la tusmirul ma'arif, ilmu yang tidak akan mensucikan jiwa dan tidak akan tusmirul ma'arif, membuahkan pengetahuan sama sekali. Loh, terus bagaimana kok orang-orang yang terjatuh di dalam kebidahan itu kok gampang sekali ya meneteskan air mata, nangis, terseduh-seduh? Sementara ahlu sunnah wal jamaah yang mereka belajar akidah, belajar manhaj, kok berat ya? Barakallahu fikum. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa itu merupakan talbis iblis untuk mengelabuhi orang-orang yang melihatnya. Oh, dia Masya Allah, dia bagus, bisa saya ini dulu keras hatinya, sekarang hatinya mudah menangis tipis setelah disentuh oleh wejangan-wejangannya. Wah, itulah yang dimaukan oleh barakallahu fikum iblis, mampu menggait. Dengan istilah al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, iblis berupaya untuk menyiapkan pasukan, untuk menjadi bala tentaranya, menggait. Maka termasuk di dalamnya dimanfaatkan oleh ahlul bid'ah wal ahwa untuk menggait orang-orang masuk ke dalam barakallahu fikum jaringannya iblis laknatullah alaih. Jadi digait dengan katanya, dengan tutur katanya, dengan barakallahu fikum sifat-sifatnya bahkan. Ya, ini termasuk talbis iblis. Banyak yang tertipu? Banyak sekali. Ya, maka oleh karena itu barakallahu fikum, iblis terus berupaya untuk mencari junud, tentara-tentara dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, kalau ada ahlul bidah, oh jelas. Ya. Yeah. Apalagi kalau orang yang berada di dalam kesyirikan mengajak kepada kesyirikan. Barakallahu fikum. Jadi ini termasuk dari talbis iblis. dari tutur katanya, dari barakallahu fikum, ya cerita-ceritanya, dari akhlaknya, dari mungkin dermawannya, semuanya. Ya sampai hadis-hadis dhaif maudhu disampaikan bikin nangis. Ya, barakallahu fikum, nas'alullah salamatal afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Allahumma. Walihada tawa'adahum bima amamahum yaumal qiyamati faqala hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun fasaya'lamuna fihi madza hasalu wa ma hasalu alaihi min asyqaa'i ad-da'imi wal 'adabil mustamir. Berdasarkan ini Allah mengancam mereka dengan apa yang ada di depan mereka pada hari kiamat. Allah mengatakan sampai mereka bertemu, berjumpa, mendatangi hari yang mereka telah dijanjikan, akan mengetahui pada hari itu apa yang akan terjadi, apa yang akan terwujud atas mereka, atasnya, dari kecelakaan yang abadi dan azab yang terus-menerus. Terakhir beliau mengatakan, wa huwa alladhi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun yukhbiru ta'ala annahu wahdahu al-ma'luh al-ma'bud fis samawati wal ardi. Dia Allah Azza wa Jalla adalah sesembahan di bumi dan sesembahan di langit dan sesembahan di bumi. Allah memberitakan bahwa dialah satu-satunya sesembahan, sesembahan yang ada di langit dan bumi. Fa ahlus samai kulluhum wal mu'minuna min ahlil ardi ya'buduna wa yu'adzimunahu wa yakhda'una li jalalihi wa yaftaqiruna li kamalihi. Penduduk langit semuanya, orang-orang yang beriman yang ada di bumi, mereka menyembah Allah, mereka mengagungkan Allah, mereka tunduk kepada di hadapan keagungan Allah, dan mereka membutuhkan kepada kesempurnaan Allah. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Kata Allah Azza wa Jalla, telah bertasbih kepada Allah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan apa siapa yang ada padanya. Tiadalah dari sesuatu kecuali bertasbih kepada Allah dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sujud siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, tau'an, baik dengan penuh kepatuhan atau karhan, dengan keterpaksaan. Semuanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya bertasbih kepada Allah. Berarti, apa yang kita jumpai di depan mata kita, tanaman, pepohonan, apapun, batu, semuanya bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya, barakallahu fikum, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kalau ada seseorang anak tulab bersembunyi di balik pohon, di rimbunan pohon, melakukan kesalahan, hati-hati. Mereka itu bertasbih loh. Ya. Bar, kenapa Anda dibiarkan, kok enggak langsung ditungkep? Biar kapok misalkan. Oh, mereka sekarang ini ditundukkan. Anda sembunyi di bebatuan, melakukan kejelekan, barakallahu fikum, kok tidak diapa-apain? Iya, batu bertasbih kepada Allah. Kenapa tidak langsung nindih Anda biar sekalian? Iya, barakallahu fikum, sebagai bentuk marahnya kami bertasbih, kok Anda berbuat maksiat? Barakallahu fikum,